Ayo baca. Ayo baca. Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita insyaallah melanjutkan penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah taala tentang hadis yang mungkin dari hadis ini atau dengan hadis ini banyak orang yang menyalahgunakan sehingga memahami bolehnya Rasulullah SAW diminta pertolongan, diseru setelah meninggalnya beliau dan setelah keberadaan beliau dalam di alam barzakh, yaitu hadis yang kemarin telah kita baca, rawahu Abu Dawud. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Fadalla mana fadalla fadalla dhalika ala annahu mayyitun. Ma min ahadin, tidaklah dari seorang pun, min ini ditetangkan untuk apa? Ma min ahadin, apa kepentingannya? Untuk memperkuat nafi, yaitu ma. Kemudian datang setelahnya illah, yaitu apa? Pengecualian, maka nafi Datang setelahnya ada tulis istisna, bermakna apa? Isbat, penetapan. Jadi tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam atasku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku bisa membalas salamnya. Ini berarti bahwasanya Rasulullah telah meninggal. Illa raddallahu alayya, berarti rohnya dikembalikan kepada beliau, berarti apa? Rasulullah mati. Maka oleh itu badalla dzalika ala annahu mayyitun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah mayyit, sudah mati, sudah meninggal. Wa ala anna ruhahu qad faraqat jasadahu. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya rohnya beliau itu telah memisah dari jasadnya. Kenapa? Karena tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku atau atasku melainkan Allah mengembalikan rohku atasku. Berarti kapan kembalinya? Ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Adapun tambahan yang dikatakan di sana, ma min ahadin yusallimu alayya indal qabri, inda qabri illa raddu illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda ala salam, adalah tambahan yang apa kemarin? Yang tidak ada asal usulnya. Jadi yang benar adalah tidaklah seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku bisa menjawab salam tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau telah meninggal. Sampai hari ini kita yakin bahwasanya beliau telah meninggal dan rohnya beliau telah memisah dari jasadnya. Lakinnaha turaddu alaihi. Lakinnaha dhamirha ini kembali kepada apa? Kembali kepada ruh. Akan tapi rohnya dikembalikan kepada beliau indas salam, ketika ada orang yang mengucapkan salam atas beliau. Maka kalau kita sekarang mengucapkan salam atas beliau, maka rohnya Nabi dikembalikan kepada beliau dan beliau menjawab salam kita sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Hei Fauzan, jangan tawa-tawa. Berarti kan? Wa nusus ad-dalatu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'an wa sunnah ma'lumatun wa huwa amrun muttafaqun alaihi baina ahli al-ilm. Dan nusus itu kata jamak dari kata nas. Nas ya nas, itu apa? Dalil. Dalil-dalil telah menunjukkan tentang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan sunnah, dalil yang maklumah. Nusus yang maklumah, yang gamblang. Jelas tentang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa wa amrun muttafaqun alaihi, perkara yang, dan itu adalah perkara yang disepakati atasnya diantara ahlul ilm. Artinya ahlul ilm semuanya telah menyepakati tentang kematian beliau. Walakinna dzalika la yamna'u hayatahu al-barzakhiyyah. Kan tapi kematian beliau yang telah disepakati oleh ahlul ilm ini tidaklah menghalangi kehidupan beliau, kehidupan barzakhiyah. Nih. Setelanan itu. Setelanan kuku. Perhatikan. Jadi akan tapi kematian beliau sallallahu alaihi wasallam dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan perkara yang sudah mujma' alaihi, mutawatir, ma'lumun bid-darurah, perkara yang jelas dengan apa? Ilmu yang pasti bahwasanya beliau telah meninggal, tidak hidup lagi di dunia ini, tidaklah hal tersebut menghalangi kehidupan beliau di alam barzakhnya. Maafkan di sini. Ini perkara yang sangat jelas. Kama anna mauta asyuhada'i lam yamna hayatahum al-barzakhiyah. Demikian juga sebagaimana matinya para orang-orang yang disebut dengan mati syahid tidaklah menghalangi kematian mereka itu, kehidupan mereka di alam barzakh bagi mereka. Jadi para syuhada mereka adalah orang-orang yang telah meninggal, dikatakan syuhada. Akan tapi kematian mereka tidaklah menghalangi mereka itu hidup di alam barzakh. Tapi kehidupan tersebut tidaklah sama dengan kehidupan dunia. Lihat nomor 1 catatan kaki, tahqiq wal ihdah. Subha 95 ila 97 wa nahwuhu fi syarh kitab at-tauhid. Subha 93. Nah, penjelasan tentang kehidupannya para suhada dengan kehidupan barzakhiyah ini perkara yang jelas, bukan perkara yang khurafat. Nah, bukan cuma cerita, tidak ada faktanya, bahkan kita yakin, seyakin-yakinnya. Demikian juga para anbiya, mereka hidup di alam kuburnya, dikatakan hidup di alam barzakh. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya mereka tidak dimakan bumi, ya kan? Dagingnya para nabi tidak dimakan bumi. Dan Isa alaihissalam terangkat, diangkat oleh Allah ke atas, dan dia masih hidup, dan nanti akan diturunkan kapan? Untuk memerangi siapa? Dajjal. Membunuh dan menghabisi khinzir-khinzir, babi-babi, monyet-monyet. Wasu'ila kila lahu, wasu'ila yakni wasu'ila Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Pertanyaannya dikatakan kepada beliau, lau masalan ra'a shakhsan sawfa yadhhabu ilal jihad fi sabilillah. Ini lau masalan rajulun. Seandainya ada, tarolah suatu contoh, seorang melihat orang lain yang mau pergi ke jihad fi sabilillah, waqala lahu, orang tadi bilang kepada orang yang berangkat jihad tadi, ida ustus hitta. Nah, ustus hitta anta, istas hitta atau ustus hitta? Ustus hitta. Ida in ustus hitta, in ustus hitta, ustus hida rojulun, ustus hida Muhammadun, ustus hida Amrun, ustus hita anta. Nah, ida in ustus hitta anta fisabilillah isfa'li indallahi azza wa jalla, jika engkau terbunuh fisabilillah di jalan Allah, maka isfa'li, maka berilah aku syafaat di sisi Allah azza wa jal. Nah, Pak Jaba, ini pertanyaan bagaimana hukumnya? Boleh enggak seperti ini? Jika engkau terbunuh bisa bilillah, maka isfa'li anta fi indallahi azza wa jal. Ya kan? Berikanlah aku syafaat di sisi Allah azza wa jal jika engkau terbunuh bisa bilillah. Maka beliau menjawab atas pertanyaan ini, hadza yasfa'u ba'dal maut. Ini namanya memberikan syafaat setelah meninggal. Perhatikan. Ini namanya memberikan syafaat setelah meninggal. Jagaria di ucapan kita ini diperhatikan. Ini namanya memberikan syafaat setelah meninggal, hadza ba'dal ba'ats wan nusur. Ini setelah ba'ats. Apa mana ba'ats? Setelah kebangkitan. Nusur juga demikian, setelah dikumpulkannya manusia dari alam kuburnya di alam mahsyar. Hadza syai'un ma'nahu idza bu'itsa yaumul qiyamah. Ini adalah sesuatu yang maksudnya orang tersebut jika dibangkitkan nanti pada hari kiamat, dimintai supaya dia memberikan syafaat bagi orang yang minta tadi di sisi Allah azza wa jalla. Ma fihi syai'un. Ma fihi syai'nya apa? Ma ini mana fi? Tidak ada dalam ucapan ini sesuatu yang perlu diingkari. Boleh. Jika engkau terbunuh di jalan Allah, maka berilah syafaat untukku di sisi Allah Azza wa Jalla ini nanti pada hari kiamat. Mafhum ini? Dinukil dari Kasfus Syubhat. Kasfus Syubhat itu karya tulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disarah oleh banyak para ulama, di antaranya adalah syarahnya Syekh bin Baz. Di sini dinukil dari kaset yang nomor 3 bagian ba. Waqala wa yaumal qiyamah la ahada yasfa'u illa bi'idhni subhanahu wa ta'ala. Dan nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah yang maha suci dan maha tinggi. Di dunia yasfa'u bi'idhnihi al-am. Adapun di dunia mereka bisa memberikan syafaat satu sama lain dengan izin yang umum. Bi'idnihi al-am, dengan izin Allah yang umum. Li'annahu adina fisara adina lil muslimin ayyasfa'a ba'duhum li ba'din fi ba'din. Karena dalam syariat ini telah diizinkan, Allah telah mengizinkan untuk kaum muslimin satu sama lain saling syafaat mensyafaati. Apa arti syafaat dalam bahasa kita? Berikan pertolongan, berikan bantuan, ya kan? Seperti terlalu antum, ada seorang di antara kawan kita yang mungkin terjerat dengan suatu perkara di suatu kelompok tertentu ataupun pengadilan tertentu, kemudian kita datang ke orang yang memiliki kedudukan tinggi, kita minta supaya kawan kita ditolong, diperingankan perkaranya, namanya apa? Syafaat. Apa itu? Seperti antum hidup dalam suatu desa, kita orang asing. Desa itu ada orang yang mungkin mau menyakiti kita, mendolimi kita, kemudian kita minta orang penduduk asli supaya memberikan pertolongan, itu namanya apa? Syafaat. Nah, antum mungkin di sini pendatang, kemudian ada orang sini yang ingin mendolimi, karena pendatang itu biasanya diremehkan, dianggapnya tidak berarti, dianggap apa? Enggak punya wibawa, maka mungkin gampang didolimi dan semisalnya, maka minta syafaat kepada orang yang di kampung situ yang punya pengaruh. Itu namanya apa? Syafaat. Apa itu? Nah. Ya kan? Seperti mungkin antum ketangkap polisi, enggak punya SIM, enggak punya apa. Kemudian ada seorang yang punya pengaruh di kepolisian. Nah, tolong kawan saya nih Pak di peringan perkaranya. Ya kan? Seharusnya kena jeratan hukum ini dan itu. Kemudian diperingan itu namanya apa? Dipermudah. Itu namanya syafaat. Dan yang semisalnya banyak. Itu satu sama lain ketika masih hidup diizinkan untuk saling syafaat mensyafaati. Qala Allah Ta'ala man yasfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Ini di dunia. Man yasfa' syafa'atan hasanatan, siapa yang memberikan syafaat kebaikan, maka baginya, yakun lahu, bagi dia apa? Memiliki bagian dari syafaat kebaikan tersebut. Nah itu. Sebaliknya demikian juga, barang siapa yang memberikan syafaat kejelekan, maka dia akan memikul syafaat kejelekan tersebut dari bagiannya. Mampun di sini. Itu namanya perkara di dunia, satu sama lain dibolehkan. Contohnya tadi seperti itu, beberapa contoh yang banyak. Mana tadi? Mana tadi ke sini? Pergi. Kok kita enggak ada? Mana? Itu berikan ya Ikhwan. Faya jaizatun fid dunia, faya kembali kepada syafa'ah. Syafa'ah adalah boleh di dunia bi'idnihi al-am, dengan izin Allah yang umum. Wabil akhirah la tasluh illa biidnihi biidnin khosin. Sedangkan di akhirat tidaklah tasluh, tidak dibenarkan syafaat tersebut satu sama lain saling butuh membutuhkan kecuali dengan izin yang khusus. La ahada yasfa illa biidnihi, enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada yang lain nanti di akhirat kecuali dengan izin Allah. Nah, di situ perbedaan antara syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Nah, maka kalau di dunia seorang terjerat suatu perkara, gampang saja mencari beberapa syafaat dari orang yang punya pengaruh di masyarakatnya, ya kan? Kawan-kawannya dan semisalnya. Adapun di akhirat tidak ada. Tidak ada lagi kecuali dengan izin yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-istisfa'u bil makhluq al-hayy al-hadir amruhu jaizun fid dunya wa fil akhirah. Nah, tengok beda antara dunia, apa beda antara dunia dengan kuburan. Di kuburan dibicarakan khusus tidak boleh. Di dunia dan di akhirat kalau memang hadir orangnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai syafaat nanti di akhirat. Ya kan? Setelah semuanya menyampaikan udurnya dari para anbiya dan para rasul menyampaikan udurnya, tidak mampu memberikan. Baik Ibrahim, baik Isa, Musa, dan yang lainnya semuanya menyampaikan udur. Ya kan? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima tersebut sehingga beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala isfa atau safa wasal tuqta. Isfa atau safa. Ya kan? Kau akan diberi hak untuk memberikan syafaat kepada siapa yang punya hak yang dapat izin dan mintalah kau akan dikasih. Maka itu isfa bil makhluk al hayy al hadir amru jaiz di dunia wa fil akhirah. Minta syafaat dengan makhluk yang hidup yang dia itu hadir di hadapan yang minta, perkaranya boleh di dunia dan di akhirat. Kan takula seperti kau katakan ya akhi ud'ullaha li. Fa hadza jaizun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a ghairi nabi. Seperti kau katakan ya akhi wa saudaraku ud'ullaha li, berdoalah kepada Allah untukku. Berdoalah kepada Allah untukku ini adalah jaiz. Boleh. Baik itu minta dengan Nabi, kepada Nabi, atau kepada selain Nabi. Tidak ada ingkar dalam perkara tersebut dengan ijma'nya kaum muslimin. Tapi dengan syarat makhluk al-hayyu al-hadir. Makhluk yang hidup, orang yang hidup, yang hadir. Berarti kan gimana hadir bukan gaib. Kan? Hadir bukan gaib. Seperti sekarang ini antum hadirun, antum hudur. Kalau gaib itu enggak ada di hadapannya. Ini perkara yang gamblang. Nah, gaib itu seperti orang yang dijauh diminta pertolongan. Ya kan? Dengan anggapan diminta dari jauh pun dia mampu dan dia mendengar dan mampu untuk memberikan pertolongan. Itu namanya gaib yang punya kemampuan di luar kebiasaan manusia. Ini yang enggak boleh. Dan yang enggak mungkin. Kalau telah dilakukan berarti ya tadi itu ada bantuan dari setan dan yang semisalnya yang telah dibahas panjang lebar dalam kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam apa? Syarah dalam kitab Al-Furqan bainal Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Hah? Ayo, HP itu namanya bukan seperti HP itu hadir namanya. Orang yang enggak ada di telepon pun ya enggak bisa. Ada HP-nya, orang yang enggak ada di telepon gimana bisa? Berarti ketika berarti hadir. Ada bapakmu ada, ya kan? Ada gitu biasanya. Kalau gitu saya mau ngomong, kayaknya dikasihkan sama bapaknya. Itu namanya hadir bukan gaib. Kalau gaib itu berarti enggak ada. Taip. Itu pun ada alatnya. Nah sekarang alatnya apa kalau orangnya gaib? Alatnya jin, setan, perasaan. dan semisalnya. Tapi hadisun fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hadisun fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hadis, sesungguhnya salat kalian dinampakkan atasku. Ma'rudatun, apa artinya ma'rudatun ini? Dinampakkan atasku. Aku mengetahui, aku dinampakkan salat kalian. Hadis ini bagaimana pembahasannya? Mas'alatun qala bin Bas rahimahullah taala ruhuhu fi a'lal iliyin. Rohnya sallallahu alaihi wasallam fi a'la al-iliyin, di surga yang paling atas. Wa kad arwahul mu'minin fil jannah, ayat yang demikian juga rohnya orang-orang yang beriman juga dalam surga. Matatil ajsadu wal arwahu maujudatun. Matatil ajsad wal arwah maujudatun. Jasad-jasad itu sudah mati, tapi roh-roh itu tetap ada. Arwahul mu'minin fil jannah, roh-rohnya orang-orang yang beriman di surga. Arwahul kuffar tu'adzabu, roh-rohnya orang kafir disiksa. Nah, sekarang disiksa kubur itu rohnya saja atau jasadnya sekalian? Siksa kubur semuanya. Ini yang rojeh. Ada yang mengatakan jasadnya tidak, cuma rohnya saja, dengan bukti ketika dibongkar jasadnya masih utuh katanya. Cuma pendapat ini pendapat yang lemah. Ada juga dari kalangan ahlul ilm yang mengatakan siksa kubur itu cuma pada jasadnya, pada rohnya saja, bukan jasadnya. Karena apa? Dengan bukti ketika dibongkar kuburannya jasadnya masih utuh. Ya toh? Cuma ini pendapat yang lemah. Maka jasadnya juga tersiksa. Setelah dibongkar ternyata kok masih utuh. Ini bukan dalil. Kita wajib percaya. Maka kalau itu di sini arwahul kuffar tu adzabu, bukan menafikan. Bukan menafikan dan meniadakan jasadnya kufar tidak tersiksa. Bahkan jasadnya pun juga tersiksa. Bahkan siksa kubur secara umum mengenal jasad dan mengenal roh, ini yang pendapat yang paling terkuat. Dan kita berhusnudzon kepada Syekh bin Bas rahimahullah taala, tidaklah menafikan jasadnya orang tadi tersiksa juga di alam kuburnya. Cuma di sini mau membicarakan tentang masalah roh. Perbedaan antara rohnya mukminin dan rohnya kufar saja, bukan menafikan tentang jasadnya tersiksa ataupun tidak. Tapi rohnya kufar tersiksa jelas. Rohnya mukminin di surga. Wa kaunuhu yu'radu 'ala salatu ummati wa yablughu salatu ummatihi wa yablughu apa yablughu salata la yadul 'ala annahu yud'a min dunillah wa yablughu salata ummatihi. Dan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam dinampakkan atas beliau salatnya umatnya, dan juga sampai kepada beliau salatnya umatnya. Ini bukan menunjukkan bahwasanya beliau boleh diseru dari selain Allah. Perhatikan, tidak mengharuskan tentang salatnya umatnya ini dibentangkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu kemudian boleh diseru, boleh dimintai. Tidak, maka enggak boleh dikiaskan. Kalau yang menggunakan kias berarti apa? Kalau sholatnya umatnya dibentangkan kepada beliau, diperlihatkan, maka kita minta pun juga sampai dan didengar oleh beliau, gitu maunya. Apa itu? Itu namanya kias. Dalam hal ini tidak jalan kias. Perkara ghaibiyah cukup beriman dengan yang diucapkan saja. Yang tanpa terucapkan kita enggak boleh memasukkan dalam perkara yang ada dalilnya. Perkara yang tidak ada dalilnya kita enggak boleh memasukkannya. Jadi kita cuma menetapkan apa yang ada dalilnya saja. Seperti salatnya umatnya diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak bisa kita tetapkan. La yamlikun nabiyyu syai'an wa huwa hayyun fa kaifa ba'da wafatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memiliki, tidak memiliki sesuatu dalam keadaan beliau itu hidup, maka bagaimana setelah wafatnya beliau, setelah meninggalnya beliau? Setelah wafatnya beliau, wafat ya bahasa Indonesia ya besar ya wafat. Gitu. Nah, wafat bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga apa? Wafat. Maka Indonesia mengambil dari Arab, bukan ke Arab mengambil dari Indonesia. Wafat, wafat tahun berapa? Berarti wafat bahasa Arab. Bagaimana ba'da wafatihi? Maka bagaimana setelah meninggalnya beliau? Hidupnya saja beliau tidak memiliki sesuatu. Dalilnya apa? Laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un. Ini sebagai tasliyah, sebagai penghibur hati kita. Bahwasanya kita itu tidak perlu ngoyo-ngoyos di luar kemampuan kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sedikit pun urusan. Kita cuma bisa berusaha semaksimal semampunya. Yang memberikan ketentuan, ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai'un, Allah yang punya urusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberi hak dalam perkara urusan dunia ini. Bahkan Allah yang punya urusan. Beliau cuma menjalankan. Dari sini ya ikhwah, seorang itu tidak banyak mengeluh dan keluh kesah. Kenapa? Karena sudah berusaha, sudah melaksanakan apa yang dia mampu, ya kan? Perkara hasil dan tidak, perkara sesuai dengan mungkin bayangan pikir kita, ini adalah dan tidaknya ini perkara lain. Hatta wa huwa hayyun sallallahu alaihi wasallam illa ma amarahullahu fihim. Hatta wa huwa hayyun, sampai saat tarolah beliau ini dalam keadaan hidup sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali apa yang Allah perintahkan pada mereka saja yang Allah, yang Rasulullah itu punya kemampuan untuk melaksanakannya. Bagaimana ba'da wafati, maka bagaimana setelah meninggalnya beliau? Fal istighatsatu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam au du'aihi au du'auhu au nadhar lahu au talabul madad kullu syirkun billahi bi ijma'il muslimin. Maka istighatsah, minta pertolongan dengan Nabi, maksudnya setelah mati, minta pertolongan dengan Nabi setelah meninggalnya, atau du'auhu, atau menyeru beliau, ataupun nazar untuk beliau setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hidupnya pun beliau enggak boleh kita jadikan tempat nazar. Atau minta madad, talabul madad, minta pertolongan, minta rezeki dan semisalnya. Seluruhnya syirik dengan Allah, dengan ijma'nya kaum muslimin, perkaranya ini seluruhnya syirik. Artinya setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fi ijma'il ilm, dengan ijma'nya alul ilm wal iman, alul ilm wal iman, alul ilm dan alul iman seluruhnya berijma' tentang syiriknya perkara tadi. Minta pertolongan dengan Nabi setelah beliau meninggal, doa, nazar untuk beliau, minta pertolongan, minta madad, minta pertolongan dengan Nabi, seluruhnya syirik. Ini ijma'nya alul ilm dan ijma'nya alul ilm iman. Illa man ta'akhara min ulama'is su. Tengok. Illa man ta'akhara min ulama'is su. Kecuali dari orang-orang yang datang terakhir tadi, dari ulama-ulama yang buruk. Ulama su artinya apa? Ulama apa? Ulama jahat. Nah. Ulama su, ulama jelek. Ini yang membolehkan pertolongan dengan Nabi setelah meninggalnya beliau, membolehkan menyeru Nabi setelah meninggalnya beliau, membolehkan nazar untuk Nabi, membolehkan minta pertolongan dengan Nabi. Ini ulama-ulama usu. Apa ya, Pak? Kata mereka, kita sebut mereka ulama usu, ini bukan takyir. Antum tahu enggak takyir? Nah, apa takyir itu? Mengejek. Nah, kamu tadi dengar khutbah Jum'ah, takyir, bayana nasihat dan takyir tadi. Kalau kita bilang ulama-ulama kuburin, ulama su, itu bukan ejekan. Memang su seperti di sini, ulama su. Antum kira antum mengejek gitu. Takyir. Ayyara yu'ayyiru takyiron ro. Takyir. Jangan salah dengar. Dengan takyir, takyir. Wah, antum ternyata salah dengar. Takyir itu beda dengan ain. Ain itu tentu fulan. Takyir itu ngejek. Rok. Nah itu. Nah kita bilang ulama kuburian, ulama su itu bukan takyir, tapi memang perlu ditakyir, bukan sekedar mengejek, tapi memang perlu dijelekkan mereka. Karena apa? Karena membolehkan syirik dengan Allah, minta pertolongan dengan Nabi yang dikubur, yang sudah meninggal. Nanti pula nanti kamu mengejek, takyir, ngelok-ngelokno ya. Memang harus dilokno. Ulama usuk saya bebas menamai mereka ulama usuk. Dilokno. Piye dilokno? Basa lamongane piye? Diwedani apa? Diwadani, maksud Jawane diwadani. Ampiye madanine? Iku lho ulama-ulama usuk jepuk rungono kupingmu buntunen. Nah, iku sing ngene madani. Mungkin ngaran diwadani. Diwadani. Wadani ku apa basa Jawane kuwi? Dilokno. Dielek diolok-olok. Seperti ulama demokrasi perlu diolok-olok. Nah. Takyir, ya memang itu takyir, benar takyir. Karena karena mengesak pada kekufuran. Karena demokrasi itu kufur. Nah, ngono. Apa maksud ya, kawan? Jangan pula nanti salah paham. Siapa yang berada diolok-olok ya diolok-olok. Seperti di sini nih. Ya kan? Fi jami'il ilm wal iman illa man ta'akhkhara min ulama'is su. Itu semuanya kekufuran kesyirikan dengan ijma'nya kaum muslimin, dengan ijma'nya ahlul ilm dan ahlul iman, kecuali dari wata akhir dari ulama-ulama yang jelek. Elek bahasa sugiyane. Oh, iku ulama elek. Ulama sapa? Yang boleh membolehkan pertolongan dengan orang yang kubur. Sapa wae wong membolehkan dengan demokrasi ulama-ulama elek yang ngono. Elekan. Jadi maksudnya ngarani wah ngejak elekan. Paham? Pamanil tabasat alaihi mal umur min ulama'il qurun al mutaakhirah, kecuali dari orang-orang yang juga dari orang-orang yang iltabasat alaihi mal umur. Sing apa? Dari ulama-ulama qurun mutaakhir, ulama-ulama yang periode terakhir mutaakhir ini, mereka banyak juga tersamarkan atas mereka perkara-perkara, ruwet pada mereka perkara-perkara sama mereka ulama-ulama qurun mutaakhirah. Sehingga membolehkan minta pertolongan dengan Nabi yang sudah meninggal. Boleh didoai, diseru, boleh dinadari, boleh dimintai madad. Madad itu pertolongan. Fa'ulai la'ibrata bihim. Wong-wong iku lho. La'ibrata bihim enggak dianggap. Wong-wong sapa? Ulama-ulama sing ulama su' mbek ulama mutaakhirin yang membolehkan iki mau la'ibrata bihim. La'ibrata bihim ini enggak dianggap. Mabum, ya kan? Jadi membolehkannya itu enggak dianggap. Itu namanya la'ibrata bihim. Gimana mengartikannya, Alvan? Radigobris. Nah, enggak dianggap dengan mereka. Ghairu mu'tabar qauluhum. Perkataan mereka itu enggak mu'tabar, enggak dianggap. Faqad sabaqahum ijma'u ahli al-ilm min as-sahabah wa tabi'in. Telah datang, telah didahului mereka itu adanya ijma' ahlul ilm dari para sahabat dan tabi'in atas perkara-perkara ini, dan sesungguhnya perkara ini adalah syirik akbar, syirik gede, yaitu membolehkan pertolongan dengan Nabi, telah minta pertolongan dengan Nabi, doa dengan kepada Nabi, nadar untuk Nabi, minta pertolongan dengan Nabi setelah meninggalnya beliau. Itu telah didahului ijma'nya ahlul ilm. Siapa mereka? Sahabat dan para tabi'in atas perkara ini, bahwasanya adalah syirik akbar. Mangkane enggak dianggap dia ana wong teko buri-buri nyelisihi. Paham di situ? Nah. Wa min amalil jahiliyah, dan termasuk amalan-amalan jahiliyah, ya tadi istighosatu bin nabi, doa'uhu nadar lahu. Kita cuma menerjemahkan, bisa direkam, bisa disampaikan kepada para yang lain yang mungkin kurang terima dari penjelasan kita ini. Rekam saja. Laporkan kepada siapa, dimintakan perbandingan. Baik. Paham ya, Ikhwan? Nah, itu. Jadi, siapa ulama usul? Ulama-ulama yang membolehkan kekufuran, diantaranya apa bentuk kekufurannya? Minta pertolongan, istighosah dengan nabi, doa dengan doa kepada nabi setelah meninggalnya beliau, nazar untuk nabi, meminta madad kepada beliau setelah meninggalnya beliau. Bahkan kekufuran yang lain pun sama saja, enggak boleh, dan itu termasuk ulama usul juga, sama saja. Bukan ini saja kekufuran yang ulama usul, yang kekufuran yang lain bukan ulama usul. Ya sama saja, sama-sama kekuburannya dibela ya jadi ulama usuk. Itu kan kalau minta kekuburan ulama usuk, kalau kekuburan yang lain enggak, ya bisa, ya sama saja namanya kubur. Baik. Mohon ya, Pak. Gimana waktunya? Habis? Ayo. Adapun perkara yang lain al-jawabu an hadisil a'ma, ini soal kita baca pada kesempatan yang akan datang. Semoga saja kita senantiasa mengetahui tentang predikat ulama su. Nah, gitu. Baik, subhanallah, alhamdulillah.